رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada malam hari ini kita bermajlis di Ma'had Ahli Sunnah di Cilengsi untuk berbagi faedah guna nastazidu minal iman, upaya untuk menambah iman, menambah takwa sebagai bekal kita menghadapi berbagai tantangan di sisa umur kita. Di zaman yang mengingatkan kita kepada berita dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. Pasti akan terjadi fitan, berbagai bentuk fitnah, fitnatu asyahawat ataupun fitnatus syubuhat, yang kedua lebih berat dari yang pertama, walaupun yang pertama juga cukup berat. Di masa-masa al-fitan seperti itu, fitan atau fitnah-fitnah dalam bentuk makna fitnah dalam hal ini seruan dan ajakan kepada penyimpangan untuk keluar dari al-haq dan meninggalkannya. Seruan dan tawaran untuk kita memperdagangkan iman, memperdagangkan prinsip-prinsip akidah, terus berada di hadapan kita, di samping kanan, kiri dan belakang kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, seorang yang posisinya di masa fitnah dalam keadaan duduk di tempat itu lebih baik, dalam makna lebih terselamatkan dari ancaman fitnah yang mengancam iman dan akidahnya, akhlak dan ibadahnya, dibandingkan seorang yang berposisi berdiri, seorang yang posisinya duduk di masa fitnah. Dia lebih terselamatkan karena dia tidak banyak tahu, dia tidak mendengar, tidak banyak melihat. Dia hanya sibuk dengan ibadah, dengan talabul ilmi, dengan zikrullah. Namun ketika dia berdiri, maka jarak pandang dia lebih jauh, jarak dengar dia pun lebih luas, sehingga dengan itu apa yang akan dia lihat dan dia dengar semakin banyak porsinya, sehingga posisi orang yang kedua dalam posisi berdiri lebih terancam keselamatan iman dan akidahnya. Artinya adalah respon seseorang terhadap fitnah Itu digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan gambaran seperti yang kita dengar. Orang yang berposisi duduk pada masa tersebut lebih baik kondisinya, yakni lebih terselamatkan imannya dibandingkan yang berdiri. Dan orang yang berdiri di masa fitnah namun dia berposisi di tempat, tidak bergerak ke depan maupun ke belakang, ke kanan maupun ke kiri, khairun minal mashi, lebih selamat dia, lebih baik kondisinya dibandingkan orang yang mencoba berjalan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, karena dia akan terkena benturan-benturan fitnah tadi. Dan seorang yang berjalan di masa fitnah lebih mending, lebih terselamatkan dari ancaman syubhat dibandingkan orang yang mencoba berjalan cepat. Tadi dia berjalan santai, normal. Orang yang berjalan lebih cepat, kemungkinan potensi untuk berbenturan itu lebih besar. Demikian gambaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gambaran ini dipertegas oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man tasyarrafa laha, barang siapa yang mencoba, ingin tahu, ingin mendengar fitnah, sengaja syubhat itu malah dicari, diikutin dalam keadaan yakin bahwa dia bisa terselamatkan dari serangan syubhat, maka fitnah tersebut akan menyeret dia, punya kekuatan untuk menyeret seseorang sehingga dia tidak bisa lagi berdiri dengan kokoh. Maka Nabi mengingatkan, jangan coba-coba ingin berhadapan dengan fitnah itu. Fitnah itu bisa munculnya du'atun ala abwabi jahannam, para dai, para penyeru-penyeru yang berada di pintu-pintu jahannam yang mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya dengan penyimpangan-penyimpangan di bidang tauhid, di bidang iman, di bidang manhaj. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, man wajada malja'an aw ma'adzan falyu'dz bih. Barang siapa yang menemukan tempat untuk berlindung, menyelamatkan diri, menyelamatkan iman, maka segera datangin tempat tersebut. Cepat menuju ke posisi tersebut, tempat evakuasi, mengevakuasi diri kita, iman kita dari kemungkinan datangnya fitnah yang dahsyat yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, dalam hadis lain, bahwa seseorang di pagi hari masih beriman, di sore hari sudah menjadi kafir, atau sebaliknya, di sore hari masih mukmin, masih di atas iman, tiba-tiba di pagi hari dia menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, memperdagangkan imannya untuk sesuatu nilai duniawi yang sedikit. Dijelaskan oleh Syekhuna Waliduna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali bahwa al-kufur dalam konteks hadis ini, makna kekafiran di pagi hari masih beriman, di sore hari dia menjadi kafir, terbagi menjadi dua jenis kekafiran. Yang pertama adalah al-kufrul asghar, kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, seperti jatuhnya dia dalam beberapa penyimpangan akidah dan prinsip-prinsip. Dia menyimpang, dia jatuh kepada kebid'ahan dalam bidang keimanan, namun belum sampai menyeret pelakunya kepada kekufuran, tapi menyeretnya kepada kefasikan. Jenis yang kedua adalah al-kufrul akbar al-mukhrij min millatil Islam. Kekufuran yang menyeret pelakunya kepada keluar dari bingkai Islam. Barakallahu fikum. Seorang yang mempelajari sejarah dengan seksama, dia akan memiliki gambaran yang lebih lengkap tentang makna hadis ini. Dan dia akan waspada. Sejarah telah menunjukkan kepada kita apa yang diberitakan oleh Nabi terjadi. Di pagi hari mukmin, di sore hari dia menjadi kafir. Baik dengan makna pertama maupun dengan makna yang kedua. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang menemukan, mendapatkan tempat untuk berlindung dari serangan fitnah tadi, cepat, jangan ditunda. Di antara tempat berlindung itu adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu yang dibahas di sana Al-Quran was sunnah dalam bingkai dan koridor pemahaman generasi terbaik umat ini, generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Ini yang pertama. Kemudian al-iltifaf haulal ulama, berada di sekitar para ulama pembina umat. Sehingga kalau ada serangan syubhat, enggak berlarut-larut mengganggu pikiran kita, tapi cepat terjawab, cepat teratasi. Karena kalau terlalu lama berada dalam kalbu kita, membuat kalbu kita itu berkarat. Saat berkarat, itu yang dikhawatirkan yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tu'radul fitan wa 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawda. Hatta tasira ala qalbaini abyadha kas-safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akhar aswad murbada kal quzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu, fitnah penyimpangan akidah khawarij, bahasa orang sekarang teror, akidah syiah di berbagai bidang, akidah syiah terkait keimanan kepada Allah, akidah kaum syiah terkait keimanan kepada Al-Quran, terkait keimanan kepada para nabi dan para rasul, akidah kaum mu'tazilah, kaum rasionalis yang sekarang diwakili oleh kaum liberal, yang syubhatnya itu terus menyerang sampai ke rumah-rumah kaum muslimin dan lembaga-lembaga pendidikan kaum muslimin, dimasukkan ke dalam kurikulum-kurikulum pendidikan umat Islam. Ini fitan, ini jenis-jenis fitnah. Bagaimana diajarkan dalam kurikulum pendidikan liberalisme, pluralisme, bahwa semua agama adalah sama. Diajarkan makna dan tafsir toleransi beragama yang keluar dari bimbingan Islam, keluar dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan sekularisme dalam kurikulum pendidikan anak-anak muslimin. bukan hanya di pendidikan umum, bahkan di pondok-pondok pesantren ditanamkan itu semua. Ini fitnah. Maka tempuhlah cara dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari serangan syubhat itu. Serangan fitnah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Penyimpangan kaum Qadariyah. Suatu hari saya pernah menghadiri sebuah khutbah Jumat di sebuah masjid. Sang khatib tiba-tiba berbicara tentang suatu pembahasan terkait dengan iman kepada takdir. Di mana dia menjelaskan tentang ayat Innallaha yahdi may yasha. Innallaha yahdi may yasha. Nah, jazakallahu khairan. Makna ayat ini dalam koridor pemahaman salaf para ulama ahli sunnah yang terdidik dengan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesungguhnya Allah itu memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Innallaha yahdi. Sesungguhnya Allah itu memberi hidayah man yasha. Pada kalimat predikat atau fi'il yasha dalam pandangan ahli sunnah dhamirnya itu kembali kepada Allah, yakni yang Allah kehendaki. Dhamir mustatir pada yasha kembalinya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, sesungguhnya Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendakin. Mu'tazilah dan Qadariyah mengatakan bahwa dhamir pada yasha kembalinya kepada man. Isim mausul man. Innallaha yahdi man yasha. Lalu apa terjemahannya menurut versi mereka? Versi Harun Nasution untuk Scoop Indonesia. Artinya adalah menurut mereka sesungguhnya Allah itu memberi hidayah kepada siapa saja yang mau menerima hidayah. Kepada siapa yang menghendaki hidayah. Bukan siapa saja yang Allah kehendaki. Beda jauh maknanya. Begitu juga dalam menafsirkan, menjelaskan, memaknai. May yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ternyata sang khatib di mimbar Jumat didengar oleh para hadirin. Menanamkan akidah Mu'tazilah. Syubhat. Kalau sampai itu masuk dalam akidah para pendengar, berbahaya sekali menjadikan akidah para pendengar menyelisihi akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, akidah para sahabat, akidah para imam kita Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi syubhat itu banyak sekali. Fitnah sekarang ini dengan berkembangnya medsos, media sosial atau sosmed, sosial media menjadikan fitnah itu menyerang lebih dahsyat lagi. Contohnya, Kita tahu dalam manhaj ahli sunnah yang diajarkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang mencela pemerintah, menghibai, menggunjing pemerintah kita di majelis-majelis. Ini contoh prinsip yang sudah kita pelajari di dalam Al-Quran dan sunnah petuah para ulama sejak generasi awal dahulu, untuk kita menahan diri jangan sampai lisan kita mencela pemerintah. Dinasihatkan oleh Nabi berulang kali, dinasihatkan oleh para sahabat berulang kali, ditekankan, dididik anak-anak mereka, dituliskan dalam karya-karya mereka. Tapi subhanallah, dengan adanya medsos yang datang berita itu, informasi dari berbagai arah tanpa dirasa, terkadang kita ikut-ikutan berbicara yang mengandung celaan terhadap penguasa. Bahkan kita meng-share, mengirimkan berita-berita tersebut yang berisi provokasi. Saya gak berbicara berita yang hoax, saya gak berbicara berita yang ternyata itu adalah dusta. Itu lain lagi. Berita yang memang benar. Namun bagaimana ahlus sunnah membimbing? Bagaimana Rasulullah mengajarkan? Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ini gak terkait dengan berita yang hoax ini yang akan saya sampaikan hadis ini. Berita yang benar-benar terjadi, yang dilakukan oleh penguasa. Ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al wa dhaqar asyarr. Wahai Nabi, kami tidak bertanya kepada engkau sekarang ini tentang kewajiban mendengar dan taat, menghormati pemerintah yang bertakwa. Kalau yang bertakwa, pemerintah yang soleh, jelas sudah. Dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk mendengar, taat, sabar, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, jelas. Tapi yang kami tanyakan, wahai Nabi, kalau pemerintahnya itu kejam, zalim, gak adil, gak amanat, korup, ini, itu, ini, itu. Apa jawaban Nabi? Ittaqullah wasma'u wa ati'u. Takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian mendengar serta taat terhadap pemerintah kalian. Tidak lebih dari itu jawaban Nabi. Tetap pada prinsip, tetap pada prinsip, gak keluar dari prinsip. Yang kemudian disimpulkan oleh ulama dalam bab-bab yang diletakkan dalam kitab-kitab akidah, wujub as-sam'i wa ta'ah au luzum as-sam'i wa ta'ah liwulatil umur walau kanu jairin. Wajib, kewajiban untuk tetap mendengar dan taat kepada pemerintah walaupun mereka adalah pemerintah-pemerintah yang jahat, tidak adil, dan seterusnya. Coba perhatikan satu hadis, dan insya Allah antum pernah atau bahkan sering mendengar hadis-hadis lain seputar permasalahan ini. Akibat berita-berita yang masuk ke dalam alat komunikasi kita, mungkin dari saudara sepupu, mungkin dari paman, atau teman sekolah, atau teman kerja, bahwa sekarang pemerintah melakukan ini, itu, ini. Kita terucap, memang dasar pemerintah bodoh. Atau dasar memang pemerintah ini yang kaki tangan ini dan itu. Berkomentar kita, mencela kita, keluar dari lisan kita. Berarti kita masuk dalam fitnah. Berarti kita sudah mulai berjalan di masa fitnah, bukan lagi diam di tempat. dan kita membuka lebar-lebar pendengaran kita, penglihatan kita, dan kolbu kita untuk fitnah itu masuk terus. Dan kita berkomentar. Bahayanya lagi kalau diingatkan, ya akhi, sadar, jangan lupa prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang dibimbingkan oleh Nabi. Ah ya, sudahlah. Sekarang ini sudah enggak benar semua. Mulai dia emosi. Masuk fitnah lagi berikutnya. Bukannya dia, astagfirullah, astagfirullah, saya bertobat kepada Allah, saya enggak sadar, keseret. Keseret dalam fitnah. Maka hati-hati. Anak istri kita, lihat istri kita itu punya alat-alat komunikasi. Antum sebagai pembina rumah tangga, sebagai pihak yang Allah nyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa', kaum pria itu adalah pemimpin, pembimbing, pembina bagi kaum wanita. Lihat, mana wahai istriku, aku mau lihat. Enggak, di situ ada yang rahasia. Yang rahasia mana? Saya enggak mau baca. Coba lihat sini. Antum punya hak sebagai pemimpin rumah tangga. Sampaikan dengan baik sini. Aku nanti akan ditanya oleh Allah. Aku sebagai pemimpin yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Dengan apa membentengi? Dengan tembok? Beton? Enggak mampu. Dengan apa membentenginya? Dengan takwa dan amal soleh, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kemaksiatan hati, kemaksiatan lisan, kemaksiatan mata, kemaksiatan kaki, dan yang lainnya. Tanya, mana wahai istriku, aku mau lihat. Dan seorang istri tidak berhak untuk menolak permintaan suami untuk dikoreksi. Justru seorang istri wajib bersyukur ketika suaminya peduli, ingin membentengi dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mendapati berita-berita masuk dalam media istri yang dapat merusak imannya, mengganggu takwanya, merusak akhlaknya, katakan aku tidak ridha ini. Aku enggak rela yang seperti ini masuk ke dalam media istriku. Anak-anak juga. Antum lihat. Di masa fitnah seperti ini, salah seorang kita kalau ditanya, relakah Anda, putra Anda atau putri Anda duduk-duduk di pintu mall, duduk di sana dia bisa melihat banyak pemandangan, di sana dia bisa mendengar banyak kemungkaran, di sana dia bisa berkenalan dengan banyak manusia. Anda dengan tegas mengatakan, enggak, saya enggak rela. Saya ingin putra atau putri saya di masjid, di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis di sana disebutkan zikrullah. Luar biasa, bagus. Tapi Anda tidak sadar dengan alat komunikasi yang Anda berikan kepada putra atau putri Anda, Anda telah memfasilitasi sebuah lingkungan bergaul putra dan putri Anda sampai ke Los Angeles, sampai ke Amerika, sampai ke Hollywood. Sementara putra Anda berada di rumah yang rumahnya enggak jauh dari masjid dengan media itu tadi. Anda mungkin bersyukur, gimana Pak, sehat? Iya sehat. Gimana putranya? Oh, alhamdulillah, putra saya enggak banyak keluar, di rumah saja. Iya. Di rumah apa yang dilakukan, Pak? Coba dievaluasi, direnungkan yang seperti ini. Saya kira antum sudah banyak mendengar bagaimana seorang anak muda, seorang putra atau putri yang tiba-tiba berubah akhlaknya, sementara antum terheran-heran. Kok secepat ini? Ada seorang putri hilang dari rumahnya, dibawa lari oleh pria yang tidak dikenal. Antum heran, kenapa? Padahal dia tidak pernah bergaul keluar di jalan-jalan. Ternyata dia berkenalan melalui media itu. Maka di masa-masa fitnah seperti ini, wahai saudaraku, hati-hati. Ada seorang anggota polisi yang datang menemui saya dengan berkaca-kaca matanya, ya, hampir meneteskan air mata. Dia membawa anak kecilnya. Ini putra saya, Pak Ustaz. Saya ditimpa musibah. Apa musibahnya? Istri saya sekarang meyakini bahwa saya ini adalah kafir. Dan bahwasanya pemerintah ini pun adalah pemerintah kafir. Dan dia mendukung kuat gerakan ISIS. Subhanallah, kok bisa, Pak? Kenapa? Ya itulah, saya ini kecolongan, Pak. Dia berkenalan dengan orang-orang ISIS melalui media ini tadi, media sosial. Sehari, dua hari, tiga hari, tiba-tiba dia melarikan diri dari rumah dan ingin berangkat ke Syria dan meminta cerai dari suaminya. Subhanallah. Ini namanya fitnah yang Nabi katakan alaihi salatu wassalam, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, wal-mashi fiha khairun minas sa'i, man tasharrafa laha tastashrifu. Ini tadi yang sudah kita jelaskan maknanya. Waspada di masa-masa seperti ini, wahai saudaraku, jangan sampai lengah. Ilmu merupakan salah satu malja, salah satu tempat untuk kita mendapatkan perlindungan dari fitan. Belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah. Menghiasi rumah kita dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Para santri yang ada di sini, jangan segan-segan untuk menulis surat kepada abi dan ummi. Bukan mengirim WA atau telegram. Jangan bersentuhan dengan itu. Itu akan menghancurkan masa depan Anda. Tulis surat sebagaimana dahulu kala. Toh dialog surat-menyurat itu terjadi. Tersampaikan keinginan dan tujuan-tujuan kita melalui surat-menyurat. Tulis surat. Wahai abiku, Allah subhanahu wa ta'ala pada surat sekian ayat sekian mengatakan demikian. Di mana ayat ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, makna dan hukum yang dikandung adalah seperti ini, wahai abi. Semoga Allah membantu abi untuk bisa mengamalkan ayat tersebut. Selesai. Satu halaman. Dua pekan atau satu bulan lagi, kirim lagi. Untuk abi dan ummi, surat. Surat menyurat. Nggak enak, Ustaz. Abi punya email. Saya mau kirim pakai email. Nah, ini. Mulai Anda masuk ke dalam lingkungan besar yang membahayakan. Syaitan menggoda. Seolah-olah mengajak kita untuk beramal soleh, berdakwah dan menasehati. Ternyata di situ syaitan punya perangkap. Masuk. Sini, sini. Ini. Banyak amalan soleh. Sini. Begitu masuk, pegang oleh syaitan. Tulis melalui surat. Enggak, Ustaz, saya ini punya keinginan dengan alat-alat ini, ingin dengan cepat mengetahui fatwa ulama di, yang ditampilkan di situs ini, di situs itu. Bagus kan? Bagus. Tapi untuk sampai ke situs itu, kanan kiri ini banyak syaitannya. Kanan kiri banyak syaitan yang ingin menyeret kita. Tapi syaitan memang pandai. Itu yang Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak-jejak langkah dan perangkap-perangkap syaitan. Di masa-masa fitnah seperti ini, terlalu banyak berita yang telah tersebar membuat kita takut, membuat kita khawatir. Antum tahu siapa itu yang namanya Siti Musdah Mulia itu? Itu dari keluarga yang taat, dalam tanda kutip. Bahkan ketaatannya itu sampai ekstrim. Dia cucu dari Kahar Muzakkar. Tahu, pernah dengar Kahar Muzakkar? Ya? Yang ekstrim ingin mendirikan negara Islam. Memberontak terhadap negara. Apa yang terjadi? Singkat cerita sekarang ini, akibat pergaulan di masa kuliah, hati-hati. Sekarang menjadi seorang liberalis besar yang tersilaukan dengan cara berpikir barat, sampai dia melecehkan syariat Allah dan menjadi pembela di garda terdepan perbuatan keji nan kotor LGBT itu. Dia ada di garda terdepan. Yang sempat kita sebutkan ingin menuntut pemerintah mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Itu antara lain adalah orang ini. Dari seorang yang tadinya taat, akibat pergaulan. Ikhwani fiddin azanillahu yakum, di masa-masa fitan ini mengingatkan kita kepada sebuah prinsip yang dinasihatkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal walau zakhrafuhu laka bil qaul. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolak Anda, mencibir Anda, mencemoohkan Anda. Dan hati-hati, waspada kalian dari logika-logika dan prinsip-prinsip orang-orang yang datang setelah generasi salaf, dari para tokoh-tokoh yang tidak mengikuti jejak generasi terbaik umat ini, walaupun prinsip-prinsip tadi dihiasi dengan kata-kata yang indah, slogan-slogan yang menarik. Di zaman seperti ini, penting kita mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di addu 'alayha tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sudah azan isya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam makna hadis yang telah kita dengarkan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku, pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Dan itu kita saksikan sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Sejarah yang mungkin antum sudah pernah mempelajarinya. Maka kata Nabi, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, prinsipku, metodeku di dalam mengamalkan dan memahami Islam. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan prinsip-prinsip sunnah, cara, metode al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, di dalam memahami Islam, di dalam memahami Al-Quran, dalam memahami dan mengamalkan sunnah Nabi. Jangan keluar dari itu. Qala tamassaku biha. Ditekankan oleh Nabi setelah perintah yang tadi. Setelah perintah fa'alaikum bisunnati, ditegaskan dengan tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Dipertegas lagi oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dengan gigi geraham. Menunjukkan ini gambaran dari Nabi serius di dalam berpegang teguh, tidak dengan gigi yang depan yang mudah lepas, tetapi dengan gigi geraham, gigi terkuat. Nah, setelah itu Rasulullah memberi peringatan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang belum pernah ada contoh atau perintah dan teladan dari Nabi, tidak pernah didengar dan difahami atau dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Itu yang kemudian disilakan dalam hadis ini, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama ini adalah sebuah bid'ah. Perkara baru dalam memahami Al-Qur'an, perkara baru di dalam memahami hadis, perkara baru di dalam metode memahami iman. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Di masa seperti ini, hadis seperti ini harus diulang-ulang. Karena banyak yang lupa, banyak yang lalai. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan yang terakhir saya sebutkan dalam majlis nasihat malam hari ini, nasihat untuk diri saya pertama dan utama, kemudian antum semuanya. Kalau saya menyampaikan poin-poin nasihat ini, bukan maknanya sekali lagi bahwa saya telah beramal dengan itu dengan sebaik-baiknya, tapi sebatas untuk mengingatkan diri agar terus bertahan dan sabar dalam upaya mengamalkannya. Bukan berarti tidak pernah tergelincir atau jatuh, tetapi ketika jatuh tidak putus asa, mencoba lagi, bangkit lagi, berbuat lagi, bertaubat kepada Allah, istighfar, sampai Allah takdirkan kita berpisah dengan dunia ini dan menemui Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu as-sidqu, kejujuran. Jujur terkhusus dalam hal ini, tentu jujur dalam segala maknanya, tapi terkhusus dalam ini jujur di dalam bermanhaj, jujur di dalam berpegang teguh dengan sunnah, karena Allah, karena mengharapkan ridhonya, karena ingin menjalankan perintah Nabi dan wasiat beliau. Tidak ada kepentingan lain. Bukan sebagai bentuk basa-basi, tidak enak sama orang dilihat atau didengar. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, jujur dia. Karena sesuatu yang tidak jujur, dia akan nampak. Kalau enggak hari ini ya besok akan datang suatu masalah yang menguak, menampakkan, menyingkap tabir. Itu akan terjadi. Barakallahu fikum. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, "Alaikum bis-sidqi, fa innas sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Wajib atas kalian untuk bersifat jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya kepada kebajikan, kebaikan. Kebajikan dalam akidahnya, akidahnya menjadi lurus karena dia jujur, dijaga oleh Allah. Kebaikan dan kebajikan dalam sistem keimanannya menjadi baik dan benar sistem keimanannya, karena dijaga oleh Allah sebagai buah daripada as-sidq, buah daripada kejujuran. Allah jaga ibadah dia dan akhlaknya. Kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan dengan izin dan pertolongan Allah. Dan kebajikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah seorang hamba bersifat jujur dan berupaya terus semaksimal mungkin untuk jujur, padahal potensi-potensi yang akan menyeret dia keluar dari rel kejujuran itu terus datang. Terus datang menggodanya. Tapi dia berusaha. menjaga diri, jujur, jujur, jujur. Maka dia akan dicatat di sisi Allah dengan predikat siddiq. Ini predikat ranking kedua setelah predikat rasul dan nabi. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itu akan dibersamakan dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dari orang-orang yang telah mendapatkan gelar siddiq, wasyuhada, yang ketiga orang-orang yang mati sebagai syahid, ranking ketiganya. Berikutnya urutannya as-salihin, orang-orang saleh. Ini gelar luar biasa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka wasiat Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini penting untuk selalu kita ingat. Kenapa? Tadi sempat disinggung, akan muncul sesuatu yang akan menguak tabir seperti laboratorium tes darah atau yang lainnya. Ketika diberi sebuah senyawa tertentu, keluar dan nampak, terklarifikasi, ini begini, ini begitu, ininya kurang, ininya lebih, ininya akan ada. Ini membuat kita takut, membuat kita khawatir. Ya Allah, jadikan atau hamba-hambamu yang siddiqin, jadikan kami orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah secara jujur. Jangan kau sesatkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami, ya Allah. Demikian nasihat ringkas pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk pematerinya dan bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.